Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan yang sebelumnya sudah kita kaji bersama tafsir ayat 106 dan 106 dari Surah Ali Imran dan juga 107. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa bi rahmatillahum fiha khalidun. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa ma Allah yuridu zulma lil 'alamin. Di hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah yang lainnya menjadi hitam, adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka menjadi hitam, nanti akan dinyatakan pada mereka, apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Maka rasakanlah oleh kalian adab karena sebab kekufuran yang dahulu kalian lakukan. Kemudian Allah nyatakan, adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka menjadi putih, maka mereka berada dalam rahmat Allah, mereka di dalamnya kekal abadi. Allah nyatakan itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan di atas wahai Muhammad dengan benar, dan Allah tidak menginginkan kedzaliman bagi alam semesta. Ketika Allah nyatakan, ingatlah di hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah lain menjadi hitam, adapun wajah-wajah yang menjadi hitam, maka Allah akan nyatakan pada mereka, apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Yang dimaksud dengan di hari yang disebutkan dalam ayat ini adalah yaumul qiyamah. Maka wajah-wajah yang menjadi putih adalah wajah-wajah kaum mukminin. Wajah-wajah yang menjadi hitam adalah wajah-wajah al-kafirin, wajah-wajah orang-orang kafir. Sebagian ahli tafsir menyatakan itu terjadi, yaitu di saat manusia membaca kitab catatan-catatan amal yang dahulu mereka lakukan dalam kehidupan dunianya. Maka ketika seorang mukmin nanti membaca kitab catatan amalnya, dia kemudian lihat dalam catatan amalnya berbagai macam amal-amal kebajikan yang dahulu dia lakukan dalam kehidupan dunianya, fastabsara wabiyada wajahuhu, maka dia menjadi gembira dengan itu dan menjadi putih wajah-wajah mereka. Adapun orang-orang kafir, ketika mereka membaca kitab catatan-catatan amal perbuatan mereka, kemudian dia melihat kejelekan-kejelekan yang dia lakukan dalam kehidupan dunianya, fahazina waswadda wajahuhu, dia menjadi sedih dengan itu dan menjadi hitam wajahnya. Kata wujuhun ini ditinjau dari tinjauan bahasa, maka kata wujuhun ini bentuk jamak dari wajahun, didatangkan di sini dengan nakirah bukan ma'rifat, karena tidak dimudhafkan pada kata yang ma'rifat, tidak pula di situ ada tanda ma'rifat dengan adanya alif lam, al-wujuh tidak demikian. Maka dinakirahkannya, kata wujuh ini memberikan faedah li taksir, untuk menunjukkan makna yang banyak. Artinya nanti akan menjadi putih banyak wajah-wajah dari manusia, yaitu orang-orang yang beriman, dan akan menjadi hitam banyak wajah-wajah dari manusia, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang-orang yang wajahnya menjadi hitam, orang-orang kufar, orang-orang kafir, nanti akan dinyatakan pada mereka, akafartum ba'da imanikum, ada yang menyatakan ini maksud dengan orang-orang kufar di sini adalah ahlul kitab, dan ada yang menyatakan al-murtadun, orang-orang yang murtad dari Islam, dan ada yang menyatakan al-munafikun, kaum munafik, dan ada yang menyatakan di antara sebagian ahlu tafsir adalah al-mubtadiun, ahli bid'ahnya umat ini. Karena ahlul bid'ahi, ahli bid'ahnya umat ini, dinyatakan oleh para ulama mereka adalah munafiku hadhil ummah, munafiknya umat ini adalah ahlul bid'ahi. Apakah kalian kafir setelah keimanan kalian? Adapun tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, kaum mukminun, ahlu sunnati wal jamaah, karena sebagian ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang putih wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah ahlu sunnati wal jamaah. Maka mereka dinyatakan oleh Allah, fafi rahmatillah, mereka dalam rahmat Allah. Artinya, fi jannatihi, fi dari karamatihi, mereka berada dalam surga Allah, negeri kemuliaan. Dikatakan mereka dalam rahmat Allah, artinya berada dalam surganya Allah. Kenapa diungkapkan dengan lafaz berada dalam rahmat Allah? Karena mereka bisa masuk ke dalam surga, mendapatkan balasan surga, yang kenikmatan surga diungkapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi basarin, kenikmatan yang enggak pernah terlihat oleh mata-mata manusia, enggak pernah terdengar oleh telinga-telinga manusia, enggak pernah terbetik dalam benak manusia. Mereka bisa masuk ke dalam kenikmatan yang demikian karena rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena amal saleh yang mereka bawa mati, bawa menghadap Allah Jalla wa'as, itu dengan sekedar itu enggak bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Mesti adanya rahmat Allah, karena tak sebanding amal yang mereka lakukan itu untuk mendapatkan balasan surga dari Allah Jalla wa'ala. Rasulullah menyatakan, "Layyadkhulu ahadul jannata bi amalihi." Seorang itu enggak akan masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga kekal abadi. Demikian juga orang-orang kafir, mereka dalam neraka Allah ketika dinyatakan fadzukul adab bima kuntum takfurun, maka mereka kekal dalam adab api neraka sebagaimana orang-orang yang beriman mereka kekal dalam kenikmatan surga. Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan dia atas semua Muhammad dengan kebenaran. Allah sama sekali tidak menginginkan kedzaliman bagi alam semesta. Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan tilka hadhil ayatu. Hai ayatullah natluha alaika ya Muhammadu bilhaq wa ma Allah yuridu dulman lil alamin. Tilka, itu artinya ayat-ayat ini, itu ayat-ayat Allah, kami bacakan dia padamu wahai Muhammad dengan benar, dan Allah tidak menginginkan kedzaliman bagi alam semesta dengan cara mengadab mereka tanpa dosa yang mereka lakukan. Gak mungkin itu bagi Allah. Allah menafikan dirinya dari sifat zalim, karena Allah adalah zat yang maha adil. Kami bacakan ayat-ayat tersebut kepadamu wahai Muhammad bil haq. Artinya dengan adil. Karena Allah jelaskan setelahnya, Allah tidak menginginkan kedzaliman bagi alam semesta. Maka di sini disebutkan kata zalim dengan nakirah. Maka ini menjadi sebuah dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan satuan dari satuan-satuan kedzaliman apapun jenisnya terhadap satu individu dari individu alam semesta ini. Maka yang dimaksud dengan alam semesta adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dari segenap makhluk-makhluk Allah Jalla wa'as, yang Allah berkuasa untuk melakukan apa saja sebagaimana yang dia kehendaki sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'as. Allah tidak menginginkan kedzaliman bagi alam semesta. Disebutkan alam semesta, maka mencakup pula yang berakal yang ada di dalamnya. Dan juga yang tidak berakal di antara alam semesta sama sekali tidak didzalimi oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika dalam ayat-ayat sebelumnya Allah jelaskan keadaan kaum mukminin dan juga keadaan kaum kafirin, Kemudian diiringi di sini, di penghujung ayat ini, Allah tidak menginginkan kedzaliman bagi alam semesta. Dalam keadaan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Allah sebutkan Allah tidak butuh kepada kedzaliman. Karena alam semesta, langit dan apa yang ada di dalamnya, bumi dengan segenap apa yang ada di dalamnya, semuanya dalam genggaman Allah Jalla wa'ala. Maka Allah tidak butuh untuk mendzalimi mereka. Kaum mukminin, dengan keadilan Allah dibalas dengan balasan yang sangat besar. Mereka dalam rahmat Allah. Kaum kufar, karena kejahatan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan, dibalas pula oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Semuanya sesuai dengan keadilan Allah, tidak ada kedzaliman padanya sama sekali. Ayat yang berikutnya Allah nyatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Maka milik Allah apa yang ada di langit-langit dan apa yang di bumi, dan kepada Allah segala urusan akan dikembalikan. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard mulkan wa khalqan wa abidan wa ilallahi turja'u ay tasirul umur. Maka milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, kerajaan, kepemilikan, makhluk, para hamba, semuanya adalah milik Allah. Gak ada yang berdiri sendiri. Semuanya adalah milik Allah, makhluk Allah. Wa ilallahi turja'u ay tasiru al-umur. Maka kepada Allah akan dikembalikan segala urusan nanti, masiruhu ilallah, kembalinya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kembali kepada selain Allah. Apakah kepada persekutuan atau kepada satu pribadi, satu individu, enggak ada. Semuanya kembali kepada Allah. Ayat yang berikutnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian, kata Allah, khaira ummatin. Kalian, kata Allah, kaum muslimun, itu adalah sebaik-baik umat. Umat yang paling top, terbaik, yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Karena apa? Karena karakter yang ada pada mereka. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mengajak kepada perkara yang ma'ruf, dan karena mereka melarang dari perkara yang mungkar. Kalau karakter ini hilang dari kita, maka sebutan sebagai khairu ummah bagi umat Rasulullah alaihi salatu wasallam tentu akan hilang pula. Karena dikatakan sebagai sebaik umat yang ditampilkan kepada manusia karena karakter yang ada pada mereka yang membedakan dari yang selainnya. Senantiasa mengajak kepada kebajikan, melarang dari perkara yang mungkar. Karena bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. perkara yang sangat berat. Dan juga karena keimanannya kepada Allah, wa tu'minuna billah. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, tentu itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Sebagian mereka ada yang mau beriman, namun mayoritas atau kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, kafir. Diterangkan oleh Suyuti rahimahullah, kuntum ya ummata Muhammadin fi ilmillahi ta'ala khaira ummatin ukhrijat ay udhirat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana al-imanu khairan lahum minhumul mu'minun ka'abdillahi bin salam radiyallahu ta'ala anhu wa ashabu wa aktharuhumul fasikun ay al-kafirun. Kata al-imam Suyuti rahimahullah, kalian wahai umat Muhammad, kaum muslimin, dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam pengetahuan Allah Ta'ala adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, ditampilkan untuk manusia. Karena kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Dan karena kalian beriman kepada Allah. Tiga karakter ini. Pertama, mengajak pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Ini yang menjadikan umat Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Allah nyatakan kalau seandainya ahlul kitab mau beriman, tentu dengan keimanan itu akan menjadi satu kebaikan bagi mereka. Di antara mereka ada yang mau beriman, orang-orang yang beriman seperti Abdullah bin Salam, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Tadinya seorang Yahudi, dia dan sahabat-sahabatnya masuk Islam, nanti mau beriman. Wa aktsaruhumul fasikun, dan mayoritas dari mereka adalah fasik, itu al-kafirun, kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan di antara keunggulan umat ini karena mereka mau mengajak kepada yang ma'ruf dan mau melarang dari perkara yang mungkar. Pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-104, Allah sebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya ada sebahagian dari kalian, sekelompok orang yang mengajak kepada kebajikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Dengan itu mereka akan menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka kebajikan adalah ittiba'ul Qur'an wassunnati dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, namun beliau tidak menyebutkan tentang kesahihan riwayat ini. Maka yang dimaksud dengan kebaikan adalah mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Namun secara makna ini jelas apa kesahihannya secara makna, bahwasanya yang namanya kebaikan kalau orang itu mau mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan mau mengikuti tuntunan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Disebutkan pada sebagian athar riwayat dari Abil Aliyah, disebutkan setiap ayat yang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalamnya ada perintah kepada yang ma'ruf adalah mengajak kepada Islam, melarang dari perkara yang mungkar. Maka yang dimaksud dengan mungkar, melarang dari peribadahan kepada berhala-berhala dan peribadahan kepada syaitan, melarang dari kesyirikan. Namun yang demikian ini dikritisi oleh sebagian para ulama mengkhususkan makna yang demikian itu. Yang jelas di antara keunggulan umat ini yang menjadikan dia sebagai umat yang terbaik, karena keimanan mereka yang kuat pada Allah dan karena sifat yang mulia yang ada pada umat ini, mengajak pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Tentunya untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini ada dawabit, ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan, diketahui oleh setiap muslim. Karena mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, itu tidak boleh dilakukan di atas al-jahal, di atas kebodohan. Misalnya melarang dari satu kemungkaran, kemudian akan berakibat terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Ini juga perkara yang tidak dibolehkan. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu ada ketentuan-ketentuannya, ada dawabitnya. Insyaallah mungkin kita akan sebutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Keutamaan yang demikian ini dikhususkan bagi umat ini. Di sini dapat penjelasan tentang keadaan umat ini. Keutamaan yang Allah berikan secara khusus kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Dan ada yang menyatakan makna kuntum khaira ummatin, artinya kalian umat yang sempurna. Artinya kalian dicipta, kalian diadakan oleh Allah ini sebagai umat terbaik. Dan ada yang menyatakan maknanya kuntum, kalian wahai umat Muhammad, dalam lauhil mahfud itu sudah ditetapkan sebagai umat yang terbaik. Dan ada yang menyatakan kalian semenjak kalian beriman, kalian menjadi umat yang terbaik. Maka ayat ini sebagai dalil bahwasanya umat Islam, ummah al-islamiyah, adalah umat terbaik dari umat-umat yang ada secara mutlak. Meskipun kebaikan itu berserikat ada pada umat-umat sebelum kita, namun secara mutlak umat ini adalah umat yang paling unggul, paling baik secara mutlak. Umat terbaik yang ditampilkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Karena umat ini mengajak pada perkara yang ma'ruf, karena mereka menegakkan amar ma'ruf. Sehingga ketika kalau mereka meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar, ketika mereka meninggalkan sifat yang dengannya menjadikan mereka terbaik, maka zala anhum dhalika. Sifat yang disebutkan oleh Allah sebagai umat terbaik ini akan hilang. Kalau umat ini enggak mau menegakkan amar ma'ruf, enggak mau menegakkan nahi mungkar. Sehingga Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menyatakan, innahum khairu ummah ala sara'id al-madkurati fil ayah. Mereka menjadi umat yang paling baik, umat terbaik dengan syarat-syarat yang tersebut dalam ayat ini. Kalian akan menjadi umat yang terbaik kalau kalian mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kalian mau beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, baru menjadi umat yang terbaik. Bukan dengan sekedar saya lahir sebagai seorang muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dengan itu kita adalah umat yang terbaik, meskipun dia mengajak kepada kemungkaran, meskipun dia melarang dari amal ketaatan. Tidak demikian. Mereka menjadi umat terbaik dengan syarat-syarat yang tersebut dalam ayat ini. Kalian menjadi umat terbaik ketika kalian mau mengajak kepada perkara yang ma'ruf, ketika kalian mau melarang dari perkara yang mungkar, ketika kalian mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala dengan menjalankan segala yang wajib atas kalian untuk kalian imani, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, mengimani apa saja yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Karena tidak sempurna keimanan seorang hamba kepada Allah kecuali mengimani perkara-perkara ini semua. Beriman kepada kitabnya dengan rincian-rinciannya, mengimani rasulnya dengan rincian-rinciannya, mengimani hari akhir, mengimani takdir yang baiknya yang buruknya dari Allah. Maka keimanan kita kepada Allah tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan kita mengimani perkara-perkara ini semua. Kemudian disebutkan kalau seandainya ahlul kitab, orang-orang Yahud, mau beriman dengan keimanan seperti keimanan kaum muslim pada Allah, rasulnya dan kitab-kitabnya, tentu itu menjadi kebaikan bagi mereka. Tapi sayangnya mereka tidak mau yang demikian itu. Bahkan mereka menyatakan, nu'minu bi ba'dil kitab wa naqburu bi ba'd. Kami mengimani sebagian Alkitab, kami mengingkari sebagian yang lainnya. Ini karakternya orang-orang Yahud. Dan ini pasti akan diikuti oleh sebagian umat ini. Mengimani sebagian Al-Quran, mengkufuri sebagian yang lainnya. Mengimani sebagian ayat yang mencocoki hawa nafsunya, mengingkari sebagian besar yang lainnya yang tidak mencocoki hawa nafsunya. Dari kalangan ahlul bidai umat ini. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, latatabi'anna sanana mangkana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat sebelum kalian. Insyaallah penjelasan berikutnya kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.